Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih pada bab fi nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Dan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu ayat fama la ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Kemudian ayat-ayat berikutnya. Sekarang kita masuk setelahnya, yaitu qala rahimah, disebutkan yang pertama hadis dalam bab an-nahyi 'anil bid'ah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mengada-ngada atau berbuat yang baru di amrina, dalam perkara kami, di amrina ay fi dinina, dimaksud di amrina yaitu fi dinina, yaitu dalam agama kami, ma laysa min, yang bukan darinya, yang bukan dari din, fa huwa raddun, maka ia tertolak. Wa fi riwayatin li Muslim man amila, barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka ia tertolak. Tapi ini hadis pertama. Hadis ini ma'ruf, dan hadis ini termasuk dari aslun min usuliddin, asal dari asal-asal agama, pokok dari pokok-pokok agama. Karena amalan-amalan zahir harus diukur dengan ini. Amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang tampak dari amalan ibadah, maka harus diukur dengan hadis ini, yaitu harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya dan contohnya. Nah, maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul, tidak ada perintahnya dari agama, tidak ada bimbingannya, ajarannya dari Rasul, maka dia tertolak. Man ahdatha bi amrin hadha ma laysa min fa huwa raddun. Amalan zahir, dari amalan-amalan seperti salat, wudu dan yang lainnya, yang mana dia tambah atau dia kurangi, atau seperti zikir, baik yang zikir dia tambah atau yang dia buat-buat, apa yang bentuknya itu caranya. Adapun zikirnya disyariatkan, tapi caranya dia buat-buat sendiri, maka tertolak. Jadi semua amalan-amalan yang tampak dari amalan ibadah harus diukur, diukur dengan hadis ini. Nah, jika dia tidak sesuai dengan ajaran Rasul, tidak diajarkan, maka tertolak. Dengan ini dikatakan dia aslun min usuliddin. Adapun mizan amalan batin, ukuran amalan yang tidak tampak, yang batin, yaitu hadis innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Artinya harus ikhlas karena Allah SWT. Nah, ikhlas adalah amalan batin, amalan hati. Baik. Dari seorang yang dia mengamalkan suatu amalan bukan lillahi ta'ala, maka tidak diterima. tidak diterima oleh Allah SWT. Semua amalan apa saja, dari amalan ibadah, maka dia harus ikhlas lillahi azza wa jalla. Demikian pula seorang yang dia mengamalkan amalan ibadah apa saja, maka dia harus sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengannya al-ikhlas wal mutaba'ah adalah dua syarat dari diterimanya amal. Dua syarat diterimanya amalan oleh Allah SWT itu dengan ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas, innamal a'mal binniyat. Mutaba'ah, ini man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Hadha. Adalah itu ukuran dalam ibadah. Nah, benar atau tidaknya bukan banyaknya atau sedikitnya. Baik. Kalau banyak berarti dia benar. Ibadahnya benar. Ibadah yang diterima karena banyaknya, tidak. Nah, ada sedikitnya juga karena dia ringkas maka diterima, tidak juga. Tapi yaitu bagaimana dari ibadahnya itu seikhlas mungkin pelakunya. Ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia sedikit tapi menyesuaikan sunnah Rasul, maka lebih baik daripada yang banyak tapi tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ajarannya dari beliau. Ya, contohnya. Buat apa seorang banyak beramal tapi tidak diterima? Nah, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Ingat siapa yang mengatakannya? Al-iqtisadu fi sunnah, sederhana dalam sunnah, khairun, lebih baik, min al-ijtihad fil bid'ah, daripada sungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ingat-ingat, karena kita akan meraja dari asar-asar yang pernah kita sampaikan. Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Nah, asar pendek dan mudah dihafal. Ada. Nah, dengan itu ketika seorang dia mengamalkan sunnah, apalagi selalu dia amalkan, maka jelas lebih baik. Nah, ada. Bahkan dia termasuk dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ila Allah, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma adwamuha, yaitu yang selalu senantiasa dia lakukan, dia amalkan, wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit tapi dia terus di atas sunnah, maka itu lebih baik daripada dia banyak tapi setelah itu dia berhenti melakukan sunnahnya. Nah, dan dalam urusan ibadah sebagaimana yang pernah kita sebutkan, yaitu al-asl fil ibadah at-tawakkuf atau al-haram atau al-mana. Asal dalam urusan ibadah, tidak boleh seorang untuk mengamalkannya. Dia harus berhenti, jangan mengamalkannya sampai datang dalil yang menerangkan bahwa itu disyariatkan. Jadi dia tahu atau mengabarkan kepadanya orang yang thiqah, orang yang terpercaya, walaupun dia tidak hafal hadisnya, tapi orang yang mengabarkannya dapat dipercaya bahwa ini adalah amal yang disyariatkan, maka boleh dia untuk mengamalkannya. Nah, ada. Adapun urusan dunia, maka boleh kita mengamalkannya sampai datang larangan. Jika datang larangannya, ada yang menyampaikannya, baru setelah itu kita berhenti. Nah, al-bid'ah muntashirah, bahwa bid'ah-bid'ah ini menyebar di mana-mana. Nah, hampir di setiap daerah, setiap kota, banyak dari mereka mengamalkan kebidaan-kebidaan ini. Karena, nah, karena mereka telah melakukan amalan-amalan yang itu merupakan sebab jatuhnya dia dalam kebidaan. Di antaranya al-jahl, kebodohan. Ini termasuk dari sebab seorang melakukan kebidaan. Al-jahl, yaitu al-jahl fid-din, bodoh dalam urusan agama. Bukan nanya, tapi bukan dia berilmu, belajar, membahas dan yang lainnya, tapi dengan kebodohannya itu dia melakukan amalan din, melakukan ibadah, ternyata tidak mencocoki, maka jatuhlah dia dalam kebidaan. Jatuhlah dia dalam kebidaan. Ini al-jahil. Jadi musibah. Al-jahil musibah. In kunta la tadri fatilka musibah. Musibah. Tidak tahu an kebodohan dalam urusan agama. Musibah. Tapi seorang yang dia menyadari bahwa dirinya jahil, bodoh, tidak tahu, kemudian bertanya, belajar, berilmu, maka disinilah dia terpuji. Kenapa? Karena dia tahu akan kadar dirinya. Rahimallahu man arafa qadra nafsah. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui tentang kadar dirinya, mengetahui tentang asli dirinya, yaitu manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, selalu banyak berbuat kelalaian. Manusia banyak berbuat kezaliman. Manusia sangat tergesa-gesa dalam perbuatannya. Nah, ajul, belum manusia. Itu di antara sifat-sifatnya. Nah, ketika dia tahu keadaan dirinya, kemudian dia belajar, alhamdulillah, berarti dia tahu, paham. Nah, wajib bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Nah, orang muslim, laki-laki maupun perempuan, jika dikatakan muslim, maka masuk muslim dan muslimah. Jika dikatakan mukmin, maka masuk mukmin dan mukminah. Laki-laki maupun perempuan. Nah, maka hukum asal kita tidak membedakannya, kecuali jika datang hadis yang membedakan bahwa dalam urusan ini beda antara laki-laki dengan perempuan, baru kita bedakan. Selama tidak ada perbedaannya, maka kembali ke hukum asal bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk laki-laki itu pun untuk perempuan. Ada puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam. Alaikum. Telah diwajibkan kepada kalian. Kalian siapa? Laki-laki. Alaikum. Bomirnya antum. Alaikum. Kalau perempuan, alaikunna. Apakah masuk juga perempuan di sini wajib dia untuk berpuasa Ramadan? Iya. Karena hukum asal apa yang diwajibkan untuk laki-laki, wajib pula untuk perempuan. Hada, aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wahai para laki-laki, aqimu, aqimus shalah. Apakah masuk juga perempuan? Iya, perempuan juga wajib untuk dia salat. Hada. Jadi talabul ilm fardhu 'ala kulli muslim. Adapun hadis yang lafadznya talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wa muslimah dhaif. Hadis yang dhaif. Jadi yang sahih yaitu cukup pada muslim saja. Talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Berhenti dari sini. Baik. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada membuat sesuatu yang baru, amalan yang baru dalam amrina, dalam perkara kami, yang dimaksud yaitu fi dinina, fi amrina fi amri dinina, dalam perkara agama. Ini sebagai bantahan bagi mereka yang membuat syubhat, yaitu jika dikatakan ini bid'ah itu bid'ah, berarti kita pakai kacamata bid'ah, kita pakai sarung seperti ini bid'ah, kemudian kita pakai terompak seperti bentuk-bentuk yang ma'ruf bid'ah. Nah, tidak ada pada zaman Rasulullah SAW dari pakaian-pakaian sebagaimana yang ada sekarang ini, atau kendaraan-kendaraan dan yang lainnya. Berarti dia tidak paham, berarti dia tidak membaca apa keterangan para ulama, apa arti dari hadis ini. Man ahdatha fi amrina, man ahdatha fi amrina ay fi amri dinina, yaitu dalam perkara agama kita. Nah, jadi dalam hal ibadah. Ada. Baik. Nah, terkadang mereka atau sebagian mereka dari kalangan ahlul bidah, mereka tahu apa makna sesungguhnya hadis ini. Cuman karena mereka tidak senang dengan ahli sunnah wal jamaah, maka mereka pun mengartikannya dengan arti yang berbeda agar manusia itu lari darinya. Agar manusia tidak bergabung, bergabung dengan ahli sunnah, salafiyin dan yang lainnya. Seorang apabila dia benci, maka ada aja yang mereka buat-buat. Demikian. Nah, ini bukanlah insaf. Insaf artinya adil. Ahli sunnah wa jamaah, masya Allah, mereka berbicara ma'lahu wa ma'alih. Ini terkenal. Ahlu sunnah wal jamaah berbicara apa yang itu, yaitu dapat menguntungkan diri ya, jarak. Dan juga apa yang ternyata tidak menguntungkan dirinya, mengikut atau teguran untuknya, bicara juga. Ahlu sunnah berbicara tentang kebaikan-kebaikan, bicara. Demikian tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW terangkan ini. Kemudian juga ketiga, dia dalam keadaan salah, maka dia berbicara. Ketika salahnya dia di depan umum, maka dia pun menerangkannya di depan umum. Kami telah salah dan kami rujuk. Hakata. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau mereka tidak bicara, apa yang menguntungkan saja, yang menguntungkan diri-diri mereka. Adapun yang tidak menguntungkan, sembunyikan hadisnya. Nah, tidak disampaikan hadisnya. Nah, jadi hadis apa saja yang itu sahih disampaikan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Fahuwa raddun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka dia tertolak. Tertolak berarti apa? Jangan diamalkan. Berarti apa? Jangan ditoleh. Jangan ditoleh. Kenapa? Karena amalan itu tidak ada. Contohnya dari Rasulullah SAW tidak ada. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mengamalkan itu. Berarti tertolak. Kalau kita sudah tahu bahwa amalan itu tertolak, maka tinggalkan, jauhi, dan jangan ditengok. Hal. Bagaimana kalau kita mengamalkannya tapi niat kita baik? Tidak. Amal berniat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, yaitu amalan yang disyariatkan. Amalan yang disyariatkan baru pakai niat. Kalau sudah jelas-jelas haram, tidak perlu lagi pakai niat, tinggalkan. Nah, tinggalkan. Tidak perlu dia mengamalkan kemudian pakai niat. Nah, dengan niat yang baik, tidak. Nah, ada. Jadi innamal a'mal binniyat diterangkan oleh para ulama tidak secara mutlaknya semua amalan baik itu halal ataupun haram. Nah, maka itu semua tergantung niatnya. Jika dia niatnya baik, maka diperbolehkan. Bila. Yang dimaksud dengan innamal a'mal binniyat yaitu innamal salahatul a'mal binniyat. Itu maksudnya. Itu takdirnya. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik, yaitu amalan-amalan yang disyariatkan, tergantung dengan niatnya. Nah, kalau tidak, maka tidak ada bid'ah. Kenapa? Karena semua yang mereka lakukan dari apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, niatnya baik. Coba tanya. Tanya kepada mereka yang mereka berbuat kebid'ahan. Bukankah ini baik? Bukan ini baik. Bukan di dalamnya ada zikir. Bukan untuk mengingat. Mengingat sejarah Rasul. Sehingga kita adakan acara-acara seperti ini. Maulid Nabi. Supaya kita mengenang dari peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Agar anak keturunan kita juga mengetahui. Maka kita adakan acara-acara ini. Semuanya percaya dengan ini baik, ini baik. Niatnya adalah baik. Nah, bagaimana? Mardud. Tertolak. Salah. Jadi, dari sebab kebid'ahnya itu al-jahl. Al-jahl bid-din. Bodoh dalam urusan agama. Bodoh dalam urusan agama. Yang kedua itu mutaba'atul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dan ukurannya yaitu hawa. Jika mencocoki, maka dia pun mengamalkannya walaupun dia harus menambah ataupun mengurangi. Maka mereka pun menambah. Kenapa? Enak. Pas. Nah, ini. Maka dari itu kita lihat kebid'ahan itu tidak ada yang mereka bersatu. Nah, sebagai contoh, dikir-dikir yang mereka keraskan setelah sholat lima waktu, nah, mereka berbeda-beda. Ada yang mengawali dengan ini, dengan dikir-dikir. Beda dengan dari kota lain yang mereka dikir-dikirnya ketika ba'da sholat berbeda dengan kota yang lain. Dan demikian seterusnya, beda-beda. Nah, ini menunjukkan bid'ahnya mereka terbangun di atas ini, al-hawa. Mana yang baik menurut syekhnya dan dianggap di sana, maka mereka buat-buat sendiri kemudian ikuti oleh yang lainnya. Hada, ini bid'ah. Nah, dengan itulah tidak akan ada kesepakatan. Alhamdulillah Al-Quran ini datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari mereka, apa yang akan terjadi? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya Al-Quran dari selain Allah SWT, pasti niscaya kalian akan lihat perbedaan yang banyak sekali. Nah, hada. Dan termasuk dari sebab-sebab terjatuhnya seorang dalam kebid'ahannya itu tahsinud dhon bil akal. Husnud dhon dengan akal. Husnud dhon dengan akal. Menganggap baik dengan akal. Menganggap baik itu yaitu dengan syariat. Karena apa yang ditentukan oleh syariat ini jelas baiknya. Nah, dan sudah tidak perlu tambahan. Kenapa? Karena kita telah dicukupi dengan apa yang disyariatkan kepada kita. Dan kita dianjurkan hanya untuk mengikuti tanpa berbuat bid'ah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Man ikhwan? Man? Man qail? Ibn Umar? Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Ikutilah. Berittiba'lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan berbuat bid'ah. Kalian telah tercukupi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena telah sempurna agama, berarti cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka husnul dhon, penganggapan baik dalam urusan agama tercela. Tidak boleh. Kenapa? Karena dalam urusan agama itu sudah ada ketentuannya. Kan sudah ada ketentuannya. Baik pada aslinya atau pada keifiyahnya. Nah, maka siapa yang dia membuat-buat sesuatu yang baru pada asalnya atau pada caranya, maka jatuh dalam kebid'ahan. Nah, Pada asalnya dia berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu dengan dia menaburkan bunga di kuburan-kuburan. Bid'ah. Apakah Rasulullah SAW mengajarkannya? Tidak. Asalnya tidak ada seperti itu. Asalnya ada disyariatkan, tapi kaifiahnya, caranya. Dzikir. Dzikir ba'da shalah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dzikir-dzikir yang ma'ruf. Tapi kaifiahnya mereka dengan goyang kanan, goyang kiri. Atau dengan cara berjamaah dengan suara yang keras dipimpin oleh imamnya. Ada. Nah, ini tidak ada. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang seperti ini. Puasa. Nah, puasa Ramadan jelas ma'ruf. Nah, bagaimana kalau puasa Ramadannya itu dia di bulan yang lain? Oh, jelas dan tidak mungkin. Nah, dan tidak mungkin. Ada. Nah, bagaimana kalau dia puasa sementara sudah Lebaran? Tetap dia puasa. Haram. Nah, ada. Bid'ah. Jatuhnya ke dalam bid'ah. Kenapa? Di Yaumul Id tidak boleh seorang untuk berpuasa. Nah, jadi seorang ketika dia berpuasa, ada aslinya ada puasa, tapi juga dengan waktu yang berbeda. Cara yang berbeda, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tertolak. Nah, ini dari sebab-sebab jatuhnya seorang dalam kebidahan. Bodoh, diikuti hawa nafsu, dan kesenutan kepada akal. Nah, baik. Jadi, dalam urusan ibadah, harus dia sesuaikan dengan syariat. Sesuaikan. Baik itu ibadah yang besar ataupun ibadah yang kecil, sama. Nah, jangan kita melihat kecil ibadah itu atau ringannya, kemudian boleh-boleh saja kita untuk mengamalkan terserah kita dengan cara-cara tertentu. Nah, tidak boleh. Tidak boleh. Harus sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dia mengamalkan dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu kecil. Nikmat rasanya. Nikmat. Daripada seorang yang dia banyak dan besar yang dia amalkan tapi di atas kebitahan. Musibah. Malah petaka bagi dia. Tidak ada ketenangan bagi orang yang membuat kebitahan. Nah, tidak ada ketenangan. Ketenangan dia itu ada pada as-sunnah. Mereka yang menerapkan sunnah. Yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang bangun malam. Menghidupkan malamnya dengan kebidahan. Dengan orang yang tidur. Bagus mana? Nah, jelas bagus orang yang tidur. Kenapa? Karena orang yang dia bangun malam. Dengan dia hidupkan malam-malamnya dengan kebidahan. Manfaat. Tidak bermanfaat. Bahkan dia mendapatkan dosa. Abul Ahwas. Rahimahullah ta'ala mengatakan. Kepada dirinya sendiri. Ya Salam, nam ala sunnah khairun min an takuma ala bid'ah. Ya Salam, pada dirinya namanya Salam. Ya Salam, nam ala sunnah. Tidur kamu di atas sunnah. Khairun min an takuma ala bid'ah. Lebih baik pada engkau bangun tapi dalam melakukan kebid'ahan. Masya Allah, tidurnya dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baca doa kemudian tidur. Ada. Tapi dari hadis-hadis dan akar-akar seperti ini kita dia kita sampaikan kepada mereka teriaknya luar biasa dengan teriakan yang sekeras mungkin menunjukkan mereka mengingkarinya. Kamu katakan orang yang tidur lebih baik daripada kita yang bangun malam, yang kita berzikir, yang kita menghadirkan. Kenapa? Ukurannya sudah bukan dengan agama, tapi ukurannya dengan hawa nafsu, dengan akal dan husnudzon dengan akal. Nah, ada. Nah, maka tidak ketemu. Tapi ketika mereka yang mendapatkan hidayah, mereka yang memang benar-benar cari hak dan menghadapinya dengan dengan benar, tidak dengan emosi bertanya. Masya Allah, itu kebanyakan mereka yang mendapatkan hidayah. Adapun mereka yang emosi, sulit. Nah, kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka yang benar, mereka yang di atas al-haq. Nah, inilah kebanyakan mereka. Maka butuh kesabaran dalam menghadapi mereka-mereka ahlul bid'ah, atau mereka-mereka yang ikut-ikutan dengan ahlul bid'ah, karena kebanyakan mereka di atas kebodohan. Ada. Apalagi kita katakan, bagaimana perkataan Imam Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Nah, kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Imam Tsauri. Nah, sekarang kita sampaikan kepada mereka. Orang yang minum khamr dengan anda-anda ini yang berbuat bid'ah, ya mending dia yang minum khamr. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Hal. Padahal jelas, demikianlah. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya itu bahwa orang yang berbuat bid'ah, mana mungkin dan jauh sekali dia untuk bertobat kepada Allah, karena mereka merasa bahwa ini adalah bagian dari agama. Yang mereka amalkan dari kebid'ahan ini adalah bagian dari agama. Maka sulit untuk bertobat. Adapun orang yang berbuat maksiat, kebanyakannya, hampir keseluruhannya, mereka meyakini bahwa ini adalah dosa, maksiat. Cuman saya tidak bisa meninggalkannya. Atau berat. Nah, buktinya mereka ngumpet-ngumpet kadang dalam mereka berbuat maksiat. Sembunyi. Halah. Kemudian apa? Diakhiri dengan penyesalan. Mereka yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat bid'ah menyesal setelah berbuat bid'ahnya. Tidak ada. Nah, inilah bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada ma'siyah. Baik, astafi bihadha al-qadr, dan hendaknya semua ikhwah menghafal hadis ini. Baik ikhwan tahdid, i'dad, takhusus, dan demikian juga hafalkan. Siapa yang dihafal dua hadis ini, hafalkan. Jika tidak, maka salah satunya. Ada yang dua baris, ada yang satu baris. Tapi kalau kita tulis sendiri, insya Allah satu baris semuanya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Pendek sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.